tahan, pengen rasa kepacaran. Apa ya bener rasane enak-enak kita sepisan, sing marai cah edan-edan, lah kok si ragu sing payu oleh kamplengah. Curhat neng embok yang dorong rabin jantemok, lah terus piye pacaran kok lula-lula. Dasar resimbok biane lulusan pondok, kudu sing kenceng jangan si mega-mega. Wes ragu ataku, wes ratahan aku, timbang kopai maniki selak metu. Wes ragu ataku, wes ratahan aku, rabena tombok kota gawe ke putu. Piro, walu ya walu, mbak mbak mbak, katimbang kumat setepu, cepet mbak, endang golek komandu. Wes sombok masih ora patek lemu, sikat mbok timbang iso trapayu. Sabana hey, sapa sih Cik Joko, sapa sih Cik Joko ngancem ngaku sih ngaku sih. Pengen rasa kepacaran, apa ya bener rasane enak tenan. Jika sepisan semarai cah edan-edan, lapok sirahku sempayu oleh lamplengan. Cerhat neng embok yang dorong rapi jangan, lah terus piye pacaran kok lola-lola. Dasar resimbok biane lulusan ponjok, kudu sing kenceng jangan si mega-mega. Hey, wes ragu ataku, wes ratahan aku, mangko pai joy iki nggo selak metu. Wes ragu ataku, wes ratahan aku, rabekno tombok engko tak gaweke putu. Piro? 10. Ya. Mbak, mbak, mbak, katimbangku macetep. Cepet mbak, tendang golek komandu. Ah, wes tombok masih yo gak patek lemu. Sikat mbak, timbang iso terapayu. Tangannya di atas bareng-bareng. Hey, wes ragu ataku, wes ratahan aku, engko painem iki engko selak metu. Wes ragu ataku, wes ratahan aku, rabekno tombok engko tak gaweke putu. 10 ya. Bok, bok, bok, katimbang kumat setepu. Cepet bok, endang golek komandu. Wes tombok, masih yo gak patek lemu. Sikat bok, timbang iso terapayu. Hei, tepuk tangan yang meriah buat Sabana. Hidup, kau sangat aku sayang, tak bisa aku kenal. Oh sayang, semua yang ku lakukan tak pernah kau hiraukan. Ini menyakitkan. Kau menduakan aku, kau menyakiti aku. Ku merana, dulu kau buat aku terlena. Coba melupakan dirimu sayang, tapi bayangmu tak pernah. kekal.